bersama Pantura Live Music. Juga spesial buat Mas Eteng, juga Mas Tengil yang juga masih di Malaysia, Mas Thomas. cinta.